kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh, burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Apabila cinta suka di hati, bola mata sesat buta memandang, melihat api seperti air dan melihat air laksana api. Meskipun banyaknya nasihat asmara, namun tiada satu pengobat rindu. Telinga pun tuli, mata jadi buta, begitu panasnya demam asmara. Mulut pun bibisu, lidah pun keluh. Karena cinta. Mulut pun bibisu, lidah pun karena cinta. Oh, aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh, burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh, burung nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Apabila cinta singgah di hati, bola mata sesat buta memandang, melihat api seperti air dan melihat air laksana api. Meskipun banyaknya nasihat asmara, namun tiada satu pengobat rindu. Telinga pun tuli, mata jadi buta, begitu panasnya demam cinta asmara.